بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله seperti yang antum tahu bersama bahwa muhadarah kita pada sore ini adalah al-barakah ma'a akabirikum, bahwa barakah itu bersama orang-orang besar di antara kalian. Yang ini merupakan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Hakim dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Al-barakah ma'a akabirikum, bahwa berkah, barakah itu ada bersama akabir, bersama kibar, orang-orang besar dari kalian. Yang dimaksud, kata Al-Manawi rahimahullah, yaitu orang-orang yang berpengalaman, banyak pengalamannya, orang-orang yang sangat menjaga untuk mendapat banyaknya pahala dari sisi Allah. Artinya sangat antusias mereka dalam hal kebaikan. Maka orang-orang seperti itu yang pantas kalian duduk kepadanya, agar kalian mencontoh dan bersuri toladan kepada mereka. Dan yang dikehendaki pula, akabir, pembesar atau orang-orang besar dari antara kalian, yaitu dalam ilmu, fil ilm, mereka besar. Karena mereka punya beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Antara lain, keberadaan mereka. Artinya karena mereka lebih tua, lebih besar dari kita, mereka hidup, ada, lebih dulu jauh daripada kita. Yang kedua, mereka pula lebih dulu dari kita dalam amalan-amalan kebaikan, dalam ibadah, dalam dakwah. lebih mumpuni, lebih matang, dan yang ketiga karena mereka zut tajribah, punya banyak pengalaman, dan itu penting, seperti Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an pernah katakan, al-halim atau innamal halim zu tajribah, diriwayatkan Bukhari di Adabul Mufrad. Orang yang halim, yang santun, yang bijak, yang arif, itu yang punya pengalaman. Ilmu tentu dia punya, ibadah dan tadi, dan pengalaman, sehingga dia tahu kondisi seperti ini, apa yang cocok, apa yang seharusnya diberikan, beda antara kasus yang satu dengan yang lain. Dia punya banyak pengalaman. Sehingga matang dalam bersikap, membuatnya matang, mumpuni dalam berfatwa, mumpuni dalam menasehati, dalam dakwah. Tajribah, banyaknya pengalaman yang dia punya. Oleh sebab itu barokah umat ini jika ikut kepada mereka, duduk bermajlis di majlis mereka, mengambil ilmu, fatwa, bimbingan ulama dan nasihat-nasihat berharga dari mereka. Karena pengalamannya pula, mereka tahu seluk-beluk dan sepak terjang segala banyak macam orang, terutama di medan dakwah. Dia tahu fulan seperti apa, alan seperti apa. Al-barakah ma'aka birikum. Demikian Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya barokah itu ada bersama mereka, akabir, atau di lafaz lain disebutkan di Musnadul Firdaus, al khair ma'a akabirikum. Al khair, kebaikan itu ada bersama mereka, akabir, tadi orang yang besar, tua, banyak pengalaman, ilmu, ibadah, menjadi panutan bagi umat ini, para ulama. Oleh sebab itu, merekalah yang menjadi tempat rujukan bagi umat ini dalam banyak problematika dan masalah-masalah dakwah, bahkan masalah kehidupan. Karena manusia tanpa pengarahan, fatwa, bimbingan dan nasihat mereka, tidak ubahnya seperti binatang. Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, laulal ulama la saran nasu mithlal dhaim. Kalau bukan karena ulama, niscaya manusia itu jadi seperti binatang, semaunya sendiri, tidak ada aturan, tidak ada batas, merebut apa yang milik binatang lain, ya rampas dengan kekuatannya, merasa lebih kuat, lebih besar. Wah, kadang binatang pula tidak tahu mana halal, mana haram, mana yang bermanfaat untuknya, menguntungkan, mana yang merusak, merugikan dirinya. Enggak tahu dia. Binatang dengan bimbingan ulama, dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, umat ini menjadi mulia, tahu mana halal haram, mana yang bermanfaat bagi mereka untuk mereka amalkan, mana yang merusak mereka untuk mereka tinggalkan, makanya membawa barokah. Disebutkan pula oleh Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahmatullahi alaih, al-ulama'i fil ard mithlun nujumi fis sama' idza badat linnas ihtadaw biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Para ulama itu di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit. Kalau ada, langitnya sedang terang, orang tahu arah, tahu mana selatan, utara, barat, timur, bisa pulang dengan selamat, bisa ke tujuan. Tapi kalau kemudian bintang itu tidak terlihat, tertutupi, hilang, mereka pun kebingungan. Apalagi di masa itu gak ada kompas, gak ada alat, gak ada, nah, yang ada bintang yang mereka pakai. Nah, kalau bintangnya gak kelihatan, bagaimana bisa tahu arah? Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika sebutkan makna ayat وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا, yang Allah berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengannya, tidak sama dengan yang dalam kegelapan, tidak keluar darinya. Salah satu makna ayat, kata Ibnu Qayyim, orang yang punya cahaya itu dibutuhkan orang lain. Orang lain ngikut kepadanya untuk tahu arah, untuk tidak tersesat. Kamu misalnya bersepuluh, gampangannya, di tengah hutan yang gelap sama sekali, cuman satu yang punya lampu senter, yang sembilan ngikut dan butuh sekali dengan orang yang punya lampu ini. Ngikut sudah kemana dia jalan agar selamat, tahu arah. Maka ilmu yang mereka punya, ulama, itu lampu penerang dalam kehidupan. Orang lain butuh kepada mereka, minta fatwa, minta nasihat, bimbingan kepada mereka. yang Allah berikan padanya ilmu. Berkata pula Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mithlul alim atau mathalul alim mathalut tabib la yadha'u ad-dawa illa 'ala mawdhi'id da'. Seorang alim itu seperti dokter yang akan memberi obat sesuai dengan letak penyakitnya, persis di mana penyakit itu ada. Itu kalau dokter ahli, satu diagnosanya benar, oh orang ini sakit ini. Yang kedua, obatnya pun gak ngawur, tepat. Orang ini butuh obat ini dengan dosis sekian dan seterusnya. Maka biiznillah akan menyembuhkan. Sembuh orang itu. Jadi bukhair. Selamat dari penyakitnya yang mematikan. Begitulah seorang alim yang akabir, membawa barokah. Tahu ini penyakitnya apa. Tahu pula bagaimana cara menanganinya. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan dan harus diberi apa, seperti apa. Sehingga sembuh. Jadi baik, selamat dari syarr, dari kejelekan-kejelekan yang ada. Tetapi jika orang itu bukan dokter, ya celaka pasiennya. Diagnosa saja gak bisa, ini orang sakit apa. Ngawur. Sudah seperti itu, obatnya pun salah, ngawur. Diberi obat bukan untuk penyakit yang dia derita, gak tambah sembuh, bahkan mungkin semakin lebih parah penyakitnya. Wahakada, kalau bukan alim yang benar-benar alim, yang barokah, membawa barokah bagi umat ini, gak bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Apa iskal, apa problemnya. Penyakit. Yang gak tahu, gak bisa mendiagnosa. Kemudian dia keluarkan vonis, dia keluarkan omongan, dia hanya menambah runyam. Hanya memperkeruh, semakin rusak, semakin gak karuan. Makanya barokah, benar-benar barokah kalau kembali kepada akabir. Selesai permasalahan dengan taufik yang Allah berikan. Kata Syekh Saleh bin Fauzan rahimahullahu taala, keberadaan ulama yang seperti itu tadi tidak bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan oleh para khutaba, para khatib, para pembicara hanya pintar ceramah, pintar khutbah, pintar orasi, tapi gak ada ilmu, gak ada hikmah padanya, gak ada hilm, enggak ada kesantunan. Tidak bisa tergantikan pula oleh para qurra, para qori, pembaca-pembaca Quran. Karena keduanya bukan fuqaha, bukan ulama bagi umat ini. Kalau sebatas dirinya sebagai khatib, sebagai qori, nah, tidak bisa menggantikan keberadaan para ulama di umat ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama seperti kita tahu adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi alaihi wassalam. Dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Yang mendapati warisan nabi, sungguh dia mendapat bagian yang sangat besar, sangat banyak. Ulama itulah yang mengganti para nabi, menyampaikan al-haq, menjelaskan kepada umat mana yang batil. Mereka yang menerangi jalan kita. Makanya merujuk kepada mereka merupakan perkara yang tidak bisa diganggu-gugat. Perkara penting yang tidak bisa ditawar-tawar, rujuk kepada mereka. Mereka siapa? Akabir. Akabir, para pembesar. Terutama ketika terjadi nazilah, ada nawazil, ada kasus terjadi di dalam dakwah, ada masalah yang dihadapi, umat bingung, mereka tidak bisa pecahkan, mereka gelisah, kemana mereka mencari pegangan untuk bisa dia pertanggungjawabkan. Akabir yang menjadi jawabannya. Makanya seperti Syekh Rabi' sebutkan, hafizahullah ta'ala, tidak ada baiknya pada umat, terutama generasi mudanya, yang tidak menghormati para ulama, yang tidak menghargai al-kibar, tidak mau dengar, tidak mau nurut kepada kibar, yang senior di antara mereka, yang ma'ruf keilmuannya. Tidak ada baiknya mereka yang mencemoohkan para ulama atau berusaha menurunkan dan mengurangi kredibilitas mereka, martabatnya, dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan dari jarak jauh ataupun dari jarak dekat, langsung ataupun tidak langsung. Karena banyak cara-cara yang mereka punya untuk melakukan hal-hal yang serupa itu, mengurangi dan menurunkan martabat dan kehormatan ulama. La khaira fi, tidak ada baiknya baginya, tidak ada kebaikan baginya. Ketika ulama berbicara, ketika ulama berfatwa, nasihat, bimbingan yang itu pelita dan cahaya bagi umat ini, lihat komentar-komentar mereka, apa respon dan jawaban sebagian dari umat ini. Adakah dia menghormati dan menjunjung tinggi ulama, taat, mendengar, menerima, atau sebaliknya? Coba lihat yang sebaliknya. Di antara mereka ada yang mengatakan, anu, Syekh Robi terburu-buru, tergesa-gesa dalam fatwa, mendengar hanya dari satu pihak, belum atau tidak mendengar, tidak konfirmasi kepada pihak yang lain. Sebagian mereka mengatakan, anu, sudah ditanya, sudah dimintai klarifikasi di depannya sendiri, anu, beliau gak bisa jawab. Beliau tidak memberikan jawaban yang memuaskan atau yang... Ini yang kita bilang tadi. Dari jarak jauh dia melambung, inginnya menggerogoti dan menurunkan martabat dan kehormatan ulama. Untuk langsung terang-terangan mungkin belum berani dan belum saatnya. Robi begini layaknya hizbiyin ahlul bid'ah. Tapi dari jarak jauh. Padahal itu pernyataan-pernyataan semacam itu, pernyataan yang serupa, mirip dengan pernyataan ahlul bid'ah, ahlul batil. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Bazmul hafizahullah ta'ala dalam ibarat muhimah, ucapan mereka bahwa alim fulan hanya menerima dari satu pihak, alim fulan tergesa-gesa dalam berfatwa, dan makna-makna yang serupa dengan ini, kata-kata sumbang. Yang pertama, ini membuat umat ragu kepada para ulama, Akhirnya kan orang ragu maju mundur untuk rujuk kepada ulama yang ini. Yang dikatakan tergesa-gesa. Jangan-jangan nanti kalau kita maju lagi, tanya lagi, tergesa-gesa lagi ulama ini untuk berfatwa dan menjawab. Seperti kasus ini. Hal itu pula membuat fatwa ulama itu tertolak. Tidak ditaati. Dan itu menyalahi perintah Allah. Yang memerintahkan rujuk kepada mereka. Fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak tahu, tidak faham, tidak mengerti ilmunya. Tanya untuk kalian terima, untuk kalian amalkan. Tetapi kalau dengan suara-suara miring seperti itu, siapa mau terima? Mau ditanya gak bisa jawab ulamanya. Sudah di depannya, masya Allah, jagoan ini gak bisa jawab ulamanya, bahkan sekelas Syekh Rabi. Kalau benar itu beritanya, apa yang timbul di benak dan di diri umat? Jatuh kredibilitas ulama ini. Siapa yang terangkat? Kamu faham sendiri. Makar. Siapa yang dijatuhkan? Siapa yang kemudian terangkat? Bukan ulamanya yang diangkat. Bukan ulama yang dijaga martabatnya. Khubuth. Khabith. Makar-makar khabith yang semacam ini. Kotor dan jelek. Wal'iyadu billah. Su'udzan. Dampak berikutnya. Kepada sebaik-baik umat ini. Artinya di generasi-generasi umat ini, ulamanya berburuk sangka. Lah kalau yang dididikkan semacam ini, yang ditarbiahkan demikian, sudah menghadap, saya tanya, tidak bisa menjawab. Masya Allah, siapa yang terangkat ketika itu? Taib. Kemudian dikesankan sedemikian rupa, ulamanya tergesa-gesa, dikesankan ulamanya menerima hanya dari sebagian pihak, hanya satu pihak tanpa klarifikasi, tanpa tanya kepada pihak yang lain. Gak heran dari tarbiyah dan bimbingan seperti ini muncul anak didik, anak murid yang durhaka. Sehingga kamu dapati sebagian mereka dari anak didiknya, dari tarbiyah jelek semacam ini, berkata, Syekh Rabi bukan Rabbul Alamin, bukan Rasul yang harus diterima semua perkataannya. Bisa salah, bisa benar, manusia. Kalimat itu hak, memang ucapan benar, siapa yang nyalahkan? Syekh Rabi bukan Rabbul Alamin, waliyadu billah. Bukan pula Rasul. Dan tidak selalu benar. Naam. Siapa yang mengingkari? Bisa diterima, bisa ditolak. Tapi pertanyaannya, kenapa muncul sekarang suara seperti ini? Dulu-dulu kemana suara seperti ini? Banyak fatwa, banyak perkataan dari Syekh Rabi. Kasus demi kasus, masalah demi masalah dalam dakwah berjalan. Kamu mungkin ingat dari dulu kala, banyak sekali, dan bukan hanya satu, dan bukan hanya di sini, bukan hanya kasus di Indonesia, banyak kasus sekali. Nah, akhirnya kan merembet ke sana kemari. Syekh Rabi bukan Rob, bukan Rasul. Hatta pernyataan beliau tentang Ihya Uturoth dengan Sayyid Kutub belum tentu benar, bisa diterima, bisa ditolak. Bukan Rasul, nggak mutlak. Tidak mutlak benar apa yang disampaikan olehnya. Muncul anak didik durhaka seperti ini. di website, di Facebook, di internet. Nah, bahkan jatuh martabat alim, martabat imam dari tarbiyatus su, pendidikan yang buruk yang diberikan kepada mereka. Tidak ada baiknya pada mereka, tidak ada kebaikan pada mereka. La khaira fihim. Umat atau generasi yang tidak menghormati ulamanya, yang tidak menghargai, tidak menjaga kehormatan dan kemuliaan ulamanya, yang menerima dengan penuh hormat, yang mendengar dan mentaati nasihat-nasihat mereka dan fatwanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah telah perintahkan kepada umat ini, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, dan taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr di antara kalian. Yang salah satu tafsirnya ulil amr adalah ulama, mereka yang mengajarkan dengan perintah Allah, mereka yang memerintah umatnya, membimbing umatnya dengan ilmu, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kewajiban umat ini untuk tahu kapasitas para ulamanya. Orang yang punya anggapan dirinya lebih afdol dari ulama, dirinya lebih mengerti, lebih faham maslahat, mafsadah dari ulama, maka perlu dia untuk segera murojaah, introspeksi diri. Benarkah seorang ahlu sunnah seperti itu, yang mengaku kembali dan rujuk kepada Al-Quran dan sunnah serta para ulama salaf seperti itu? Para ulama ahlu sunnah, mereka ma'ruf dan masyhur. Walhamdulillah, itu kenikmatan besar yang Allah anugerahkan pada umat ini. Para ulama-nya ma'ruf, masyhur, yang menjadi rujukan, yang membimbing, menuntun kita dan umat ini dalam langkah kita dalam dakwah. Nah, walhamdulillah, mereka bukan orang-orang yang tersamarkan. Walhamdulillah, mereka bukan orang-orang yang tertutupi, tetapi ma'rufun, masyhurun, barizun, jelas, tampak, ma'ruf. Istilah orang, kenyang mereka itu dengan asam garam kehidupan, kehidupan dakwah terutama. Berapa tahun mereka di dakwah? Semenjak kita belum lahir, insya Allah yang di majelis ini semua belum lahir, mereka sudah dengan kesabarannya menekuni dakwah, membina, membimbing umat ini. Sementara kita belum juga lahir. Tadi yang Manawi sebutkan rahimahullah, al-mujarribin lil umur, akabir itu orang-orang yang mujarribin, punya pengalaman banyak dengan ilmu, dengan dakwah yang Allah berikan padanya, sehingga ma'ruf jihadnya di dalam dakwah. Bahkan bukan hanya jihad dalam dakwah, jihad dengan senjata, dengan jiwa raga pun tidak jarang dari mereka turut andil di dalamnya. Ma'ruf perjuangannya membela dakwah ini, menyuarakan dakwah ini. Ma'ruf bantahan-bantahannya kepada ahlul batil, setiap yang ingin merongrong, yang ingin menodai citra dakwah ini, yang ingin mengoyak manhaj salafi yang suci ini. Ma'ruf perjuangan mereka dan banyak tampak wadih. Itu semenjak lama, bukan kemarin sore. Sehingga kamu pun tidak bertanya-tanya ketika ada penjelasan dari orang-orang seperti ini. Misalnya Syekh Robi berbicara, berfatwa begini. Nah, atau misalnya Mas Allah Taisir datang misalnya ke sini. Apa iya ada yang tanya kira-kira di kalangan salafin, siapa Syekh Robi itu? Boleh datang enggak di daurahnya? Ada yang tanya begitu? Syekh Ubaid Al-Jabiri datang misalnya. Dan datang beberapa tahun lalu. Apa ada yang tanya-tanya? Boleh enggak? Siapa ini? Ulama dari mana ini? Karena ma'ruf siapa beliau. Ma'ruf siapa mereka? Masyhur. Bariz. Sesuatu yang nyata dan terang benderang. Gak ada keraguan, tidak ada tanda tanya tentang mereka. Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Bukhari, Abdullah Bukhari. Nah, wahakadha. Begitu pula orang-orang yang mereka rekomendasikan dengan bimbingan mereka, dengan persetujuan mereka. Sehingga tenang, tumaknina, kalbu kamu ketika mendengar dan mengambil nasihat dan bimbingan mereka. Lah kalau enggak ma'ruf, kalau enggak masyhur, kalau enggak baris, orang kan bertanya-tanya. Siapa orang-orang ini? Fulan bin Fulan bin Fulan, Fulan bin Alan, Alan bin Jalan, dan siapa? Kamu sendiri tanya-tanya, siapa orang ini? Dari mana dia? Boleh enggak datang di majelisnya? Wah, kata. Kamu sendiri tanya-tanya. Itu sendiri sudah pertanyaan. Oh, kamu sendiri tanya. Loh, selama ini kemana dia dan di mana dia dalam dakwah? Mungkin baru hari ini, mungkin baru detik ini kamu mendengar telinga namanya. Telingamu baru mendengar, pandanganmu baru melihat nama yang disebutkan, Fulan bin Fulan. Siapa ini? Usia kamu misalnya sekarang berapa? 20 kah? 23, 25, 30, 40 tahun? 40 tahun kamu baru hari ini juga mengetahui nama ini. Siapa ini? Walhamdulillah, merupakan kenikmatan besar dari Allah, ulama-ulama sunnah dan akabir tidak Allah jadikan demikian. Ma'ruf, barizun. Bahkan seperti Syekh Abdullah Bukhari sebutkan, ahlul bid'ah saja ngerti, hizbiyin paham. Hizbiyin yang ikhwan muslimin, yang sururi, yang tablek, yang manhab bawadab, sudah yang khawarij, yang sufi, yang sudah semuanya ahlul batin paham. Kamu coba buka website-website mereka, Facebook mereka, apalagi namanya, wah, internet lah, di dunia maya. Belum lagi tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka, kaset-kasetnya, muhadoro-muhadoronya. Yang mereka sebut-sebut siapa? Yang sering mereka caci maki, yang sering mereka cela, yang sering mereka hantam, yang sering mereka siapa? Nama-nama siapa? Ya, nama-nama ma'ruf itu tadi. Saya Ubed begitu, Muhammad bin Hadi begini, Syekh Abdullah Bukhari begini. Yes, nama-nama ini. Ulek-ulek yes, nama ini yang diulang lagi. Hizbiin saja paham. Tahu mana yang harus mereka bidik untuk mereka rusak. Tentunya dibidik untuk dihancurkan dengan permusuhan mereka, dengan kebenciannya. Asyahid mereka paham. Nah, makanya betapa meruginya, betapa sengsaranya orang yang mengaku dirinya ahlus sunnah, mengaku dirinya salafi, miskin. Seorang hizbi, seorang ahlul bid'ah lebih ngerti daripada dia tentang ulamanya. Ya miskin. Hizbi lebih ngerti dari kamu tentang para ulama sunnah. Ahlul bid'ah aja paham siapa ulama-ulama sunnah itu. Akabir yang ma'ruf, yang masyhur, ini yang jadi rujukan bagi umat ini. Tempat mereka bertanya, tempat mereka mengadukan permasalahan dan problemnya untuk dapat bimbingan, solusi, nasihat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama yang ada, yang akabir dan yang bersama mereka salaf rahimahumullah, dan yang mengikuti manhaj dan jejak mereka, jauh berbeda dengan yang selain mereka dan tidak kembali kepada mereka. Jauh beda. Imam Ibnu Dinar pernah menyampaikan kepada Qatadah rahimahullah, ketika Qatadah didapati duduk menyampaikan fatwa, menjawab, kata Ibnu Dinar, tadri fi ayyi amalin waqa'at, kamu sadar amalan apa yang sedang kamu perbuat. Waqa'ta bainallah wa baina ibadih, qulta hadha yasluh wa hadha la yasluh. Kamu ini sedang berada di antara Allah dengan hambanya. Seakan kamu, dan bukan seakan, kamu menyampaikan dari Allah tentang syariatnya. Ini boleh, ini gak boleh, ini halal, ini haram, ini begini. Artinya itu perbuatan besar. Tanggung jawab besar. Kata Imam Ahmad rahimahullah, man arada nafsahu lil futya faqad aradaha amran azima, barang siapa yang menjadikan dirinya untuk fatwa, maka sungguh dirinya telah menghadapi perkara yang sangat besar. Imam An-Nakhai rahimahullah, kalau beliau ditanya tanpa di wajahnya ketidaksenangan. Kamu kan bisa lihat raut wajah orang kalau gak senang. Kalau beliau ditanya, terlihat ketidaksenangan pada wajahnya. Lalu beliau katakan, ma wajadta ahadan tas'alu ghairi, memang tidak kamu dapati orang lain yang kamu tanya selain aku. Artinya sehingga harus aku yang kamu tanya. Terlihat ketidaksenangan di wajah beliau rahimahullahu ta'ala. Itu para ulama salaf. Tidak semuanya. Di masa tabi'in, kalau musim haji kan orang pada kumpul ya, dari seluruh penjuru dunia muslimin kumpul di Mekah. Khalifah mengumandangkan pengumuman kepada segenap umat yang kumpul di masa itu. Tentunya kamu tahu di masa haji akan banyak permasalahan terjadi, pasti. Banyak kasus, banyak pertanyaan, pasti banyak. Boleh enggak ini, saya begini, kemarin kejadian begini, bagaimana saya boleh? Akan banyak orang butuh fatwa, butuh jawaban, karena banyak kasus terjadi. Pasti sudah. khalifah mengumandangkan di hadapan umat manusia yang begitu banyak, tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Atha ibn Abi Rabah yang diizinkan olehnya. Ulama banyak, tabi'in masya Allah, a'imah banyak sekali, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, Masruq, fulan, banyak sekali a'imah bahkan. Tapi lihat, mereka faham kemana harus rujuk, siapa yang jadi rujukan, mereka faham, sehingga selamat umat ini terbimbing. Tidak boleh ada yang bicara, tidak boleh ada yang fatwa kecuali Atha ibn Abi Rabah. Sampai Imam Syafi'i berkata, kalau aku mentok menghadapi masalah, gak bisa memecahkan karena rumit dan sulitnya masalah tersebut, hukum apa, fikir gitu, kata Imam Syafi'i, aku cukup puas, lapang dadaku untuk aku taklid dalam masalah itu, taklid kepada fatwa atau pendapat Imam Atha ibn Abi Rabah rahimahullah. Gak semua orang boleh bicara, sehingga terbimbing benar umat ini karena rujukannya jelas kemana mereka kembali. Faham siapa akabir yang membawa barokah bagi umat ini. Sementara kamu dapati dakwah di masa-masa belakangan, ya Allah ya Rabbi, seperti orang jual kacang, murah sekali. Fatwa, komentar itu. Coba kamu lihat, kamu banyak yang punya tab, punya ini, handphone, buka internet, Facebook. Ya Allah, siapa aja bicara semaunya sudah di sana. Walah jelas siapa dia. Kadang pakai kunya disamarkan Abu Fulan, wailah siapa. Nah, komentar. Wah, menurut saya begini, Fulan begini, Walan begitu. Ya, siapa dia? Dan apa haknya? Punya apa dia ilmu yang dengannya dia pantaskah untuk berbicara? Ya subhanallah. Fulan bin Fulan, pedagang herbal, ikut bicara, dakwah, komentar panjang lebar, timur, utara, selatan. Ahli herbal. Wadah pernah duduk di para ulama untuk belajar ilmu, untuk faham adab dan ilmu, akhlak dari mereka. Fulan bin Fulan, tak apa lagi profesinya sudah. Semaunya sudah. Ya, di masa tabi'in, dalam keadaan ulama banyak, yang berfatwa hanya satu, Atha ibn Abi Rabah rahimahullah, warahimahumullah ajma'in. Enggak kemudian yang lain ngelawan dan nentang. Aku punya ilmu, aku bisa jawab, aku juga berhak berfatwa. Enggak demikian mereka. Beda jauh salafus saleh dengan generasi-generasi belakangan pada umat ini. Kita skors untuk sholat sholat maghrib. InsyaAllah kita lanjutkan setelah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.